Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطْعِ إِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa 'allimna 'ilman nafi'an. Para ibu-ibu jamaah pengajian putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu ini yang kita harapkan menjadi bekal yang berat di mizan, di timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak, yang kita harapkan para malaikat, hewan-hewan melata yang ada di atas muka bumi ini pun ikut beristighfar untuk kita sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jemaah putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Dalam ayat ini Allah menganjurkan kita dalam perjalanan sehari-hari kita di atas muka bumi, perjalanan yang sengaja ataupun perjalanan yang tidak sengaja kita lakukan. Perjalanan untuk jalan-jalan yang sengaja kita lakukan ataupun perjalanan untuk satu kebutuhan yang kita inginkan. Tapi dalam perjalanan tersebut kita banyak melihat hal-hal di jalanan. Apa yang kita lihat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan, afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka mau untuk berjalan di atas muka bumi? Kemudian setelah mereka berjalan, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yubsir aw adhanun yasma'una biha. Kemudian dalam perjalanan mereka hendaklah mereka menyiapkan hati mereka untuk mencerna, berpikir dan mengambil ibrah dari apa yang mereka lihat. Au adhanun yasma'una biha, atau menyiapkan kuping untuk mendengar apa yang mereka dengar dalam perjalanan mereka, melihat kejadian-kejadian yang terjadi dari umat dahulu, melihat perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh umat-umat sekarang ini, mendengar ucapan-ucapan ataupun kisah-kisah yang dikisahkan dari umat terdahulu, mendengar juga ucapan-ucapan orang yang berada di zaman sekarang ini. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita. Bukan hanya perjalanan kosong melompong belaka, tidak mengambil ibrah, tidak mengambil hikmah dari perjalanan yang kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam ayat ini juga akibat apabila kita tidak memanfaatkan hati dan pendengaran kita dengan seksama di dalam perjalanan kita, tidak mengambil hikmah, tidak mengambil ibrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apabila kalian telah berjalan melihat apa yang terjadi dari umat-umat terdahulu, melihat apa yang terjadi dari umat-umat sekarang, tapi kalian tidak mengambil peringatan, tidak mengambil hikmah sehingga kalian bertambah bertakwa, ini akibatnya bukan dari butanya mata. Kita berjalan melihat dengan mata, mata tidak buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tapi yang buta adalah hati. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar, tapi tidak mengambil ibrah. Para peserta pengajian putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di muka bumi ini cuma antara dua saja. Baik dengan buruk. Baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Berarti apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, maka bandingkanlah dalam dua hal ini. Baik atau buruk. Dan baik dan buruk ini standarnya adalah baik dan buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang ya yang kalau berbuat sesuatu, wah ini pantas enggak sama masyarakat. Wah ini baik enggak oleh masyarakat. Wah ini buruk enggak oleh masyarakat. Sebenarnya perkataan seperti ini harus nomor dua. Yang pertama, ini boleh tidak dalam syariat. Ini boleh tidak dalam Islam. Ini baik tidak dalam menurut syariat. Kalau baik, baru kemudian kita beralih sama masyarakat. Tapi kalau bayangan kita pertama dalam masyarakat, ini suatu kesalahan. Kesalahan pola pikir. Nah, dalam perjalanan kita di atas muka bumi ini, apa saja yang kita lihat? Apabila yang kita lihat adalah kebaikan, maka harus terpatri dalam hati kita, wah saya harus lebih baik daripada ini. Apabila yang saya lihat adalah kejelekan, keburukan, maka saya tidak boleh seperti ini. Itu aja. Setelah kita, kalau kita dapat mengambil ibrah dari itu semua, maka insya Allah kita akan bahagia. Nah, dalam satu perjalanan yang mungkin akan rutin kita saksikan setiap tahun, ya semoga para jamaah putri juga pernah menyaksikan walaupun tidak pernah mengalami. Mungkin kalau yang jamaah putra, yang bapak-bapak mungkin pernah mengalaminya, yaitu suatu kejadian dalam masyarakat kita yang terjadi setiap tahunnya, yang terkadang jadi perdebatan tapi kemudian dilestarikan lagi, itu apa yang disebut dengan ospek. Ospek, orientasi pengenalan sekolah ataupun pengenalan kampus. Ya mungkin tidak pernah mengalami. Insyaallah alhamdulillah di sekolah kita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami yang namanya ospek seperti yang terjadi di sekolah umum. Tapi mungkin kita pernah menyaksikan di jalanan. Ini yang maksud saya adalah, mari kita lihat apa yang terjadi di jalanan. Makanya saya katakan, afalam yasiru fil ardi. Karena kita tidak pernah mengalaminya. Coba kita perhatikan. Awal-awal masuk tahun baru pendidikan sekolah, maka yang terjadi di jalanan, orang gila semua. Yang naik bus, itu orang gila semua. Yang naik motor, masih muda-muda, masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik anaknya SMA, tapi gila. Kenapa gila? Bayangkan saja. Pakai baju, pakai karung. Karung goni. Rambutnya dipetak merah, yang merah sebelah kanan, yang putih sebelah kiri. Kaos kaki yang satu warna merah, yang satu warna biru. Kemudian bawa-bawa catatan nama-nama kuman ditaruh jadi nama dia, amuba, kolenterata, nama dia. Jadi kunam ada yang bawa sayur, ada yang bawa ayam mati, mungkin ada yang bawa tikus beranak, ada yang mencari-cari nyamuk tengah-tengah malam untuk bawa nyamuk. Ini yang terjadi, fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Nah, coba sekarang kita ambil ibrah. Ini tidak terjadi sama pada kita, tapi kita ambil ibrah apa yang terjadi sama mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka mau melakukan perbuatan seperti itu? Padahal semua orang tahu ini bukan pemandangan yang pantas. Ini bukan pakaian yang layak dipakai oleh seorang pelajar. Tapi selama seminggu itu, itulah pakaian resmi mereka. Mereka naik bus beberapa kali seperti itu, mereka naik motor di jalan berpakaian seperti itu tanpa ada rasa malu. Kenapa? Karena jawabannya adalah karena cita-cita. Mereka punya cita-cita ke depan apa? Berhasil di sekolah. Kalau saya tidak melakukan peraturan ini, saya mungkin tidak boleh masuk sekolah. Atau saya akan dikurangi nilai saya. Saya harus berbuat seperti ini apa saja kata senior, apa saja peraturan sekolah, walaupun saya mirip orang gila. Ya, bagaimana semangatnya mereka berbuat suatu perbuatan yang dipandang oleh orang lain perbuatan yang gila, tapi mereka melakukannya dengan senang, gembira, karena ingin mendapatkan suatu tujuan. Inilah fenomena ospek yang kita lihat. Akan tetapi setelah seminggu terjadi ospek, mereka tidak ada yang berani memakai pakaian itu lagi. Mereka akan pakai pakaian sopan, pakaian yang sekolah. Bahkan orang yang pakai pakaian seperti itu akan ditertawakan oleh teman dia sendiri yang sebelumnya memakai pakaian seperti itu. Ini kalau dalam pakaian. Sedangkan dalam perintah, apa saja kata senior akan mereka taati. Duduk di terik matahari, mereka akan duduk. Berdiri satu kaki, mereka akan berdiri. Kemudian makan tanpa tangan, mereka akan makan tanpa tangan. Minum bekas teman kamu, mereka akan minum bekas temannya. Segala perintah senior akan ditaati. Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena cita-cita ke depan. Nah, inilah yang terjadi. Nah, sekarang marilah kita mengambil hikmah. Kalau memang orang awam, anak-anak SMA, SMP, dan kuliah yang mau berbuat seperti ini, yang pakaiannya pakaian tidak layak, tapi karena ada satu tujuan khusus yang mereka inginkan, mereka rela tanpa rasa malu, redo untuk berpakaian seperti itu karena ingin meraih satu tujuan. Nah, kita sebagai kaum muslimin, mukminin dan mukminat, kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pakaian kalian. Ini batasan pakaian kalian. Apakah kita akan masih malu untuk menggunakannya? Apakah kita masih malu untuk memakai pakaian perintah Allah kemudian naik motor di jalanan, masuk ke dalam bus dengan pakaian perintah Allah? Kalau mereka orang berpakaian tidak layak gara-gara perintah senior tidak malu, maka kita lebih pantas untuk tidak malu. Karena seperti saya katakan tadi hikmah, kalau memang itu kebaikan, maka kita harus lebih baik lagi. Kalau memang itu tujuan mereka mencapai keberhasilan dalam sekolah, maka kita harus lebih mencapai keberhasilan dalam agama. Dengan yang pertama adalah mematuhi perintah Allah di dalam berpakaian. Ambil ibrah. Ambil pelajaran dari mereka. Kalaupun mereka mau mentaati perintah senior, walaupun itu harus push up, harus squat jump, harus kadang-kadang ditendang perutnya yang laki-laki, disuruh berlari tanpa ada alasan, semua sami'na wa ata'na. Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala masih berat untuk kita lakukan? Kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala lebih berat untuk kita lakukan? Kalau untuk bangun pagi di saat ospek harus bangun jam 4 pagi. Ceritakan seperti itu oleh senior. Kita sudah siap-siap, jam 3 pagi sudah siap-siap dengan pakaian orang gila ini, kita ke kampus. Nah, mengapa kita berat untuk membangun pagi salat subuh? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil ibrah dari apa-apa yang kita lihat dari fenomena orang-orang di luar. Nah, kalau anak-anak ospek ini memakai pakaian seperti itu atas perintah senior cuma dalam satu minggu, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan untuk kita dalam pakaian kita, yaitu sampai akhir hayat. Jangan ditanggalkan. Jangan dibuka dulu. Karena Anda belum meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb kalian sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Kalau ospek cuma satu minggu, maka ini sampai seumur hidup. Makanya kalau ada cemoohan, maka anggaplah saya ini sedang ospek, sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, seumur hidup itu sebentar kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Satu minggu itu sebentar kalau dibandingkan dengan 4 tahun kuliah. Dan seumur hidup ini sebentar kalau dibandingkan dengan akhirat. Maka dalam berpakaian, bagi para ikhwan berpakaian syar'inya sudah tahu bagaimana batasannya. Bagi akhwat sudah tahu bagaimana pakaian, batas pakaian syar'i sudah tahu. Maka tidak usah malu. Tidak usah menundukkan muka gara-gara malu. Bertengadahlah dan katakan, innani minal muslimin. Saya ini orang muslim. Orang yang ingin menunjukkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani tidak? Sebagaimana mereka berani menunjukkan pakaian yang tidak layak di hadapan orang lain gara-gara satu tujuan, dan kita juga harus berani menunjukkan tanpa harus rasa malu. Kalau memang kita masih ghuraba, masih aneh dipandang oleh masyarakat, maka ingatlah, ambillah hiburan. Memang saya aneh di dunia, tapi saya mempunyai pendukung di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah kalau memang kita mengambil keadaan seperti ini, pelajaran seperti ini, tenang hati. Tidak berat. Mendapatkan cemoohan, santai. Nah, saya berikan sedikit tip untuk menerima, saya berikan sedikit tip untuk menghadapi cemoohan. Yaitu, hadapilah cemoohan seperti Anda mendapatkan senggolan orang yang keluar dalam sebuah bangunan. Anda misalnya, sini misalnya di Masjid Nabawi yang banyak orangnya, Anda tahu orang tua Anda akan keluar dari Masjid Nabawi. Ya, tapi kapan? Tapi di mana orangnya? Karena saking banyak ribuan orang yang keluar, sambil keluar Anda pasti mencari-cari. Ya kan? Mencari-cari orang yang keluar, mana bapak saya? Ketika Anda keluar, ataupun Anda mencari anak Anda. Ini yang lebih mungkin cocok permisalannya. Anak Anda mencari-cari Anda, dia kehilangan Anda dan Anda kehilangan dia. Anda melihat dia di pintu masjid. Yang orang dari dalam masjid sedang mau keluar semuanya. Anak-anak ini sedang menangis mencari-cari Anda. Sedangkan Anda kalau ke masjid akan menghadapi banyak orang yang sedang keluar dari masjid, bertabrakan. Pertanyaan saya, kira-kira Anda akan lebih peduli dengan tabrakan atau peduli dengan anak Anda? Anda akan lebih peduli dengan anak Anda. Tidak peduli, mau ditabrak oleh orang, mau disenggol, mau dihantam, mau dijegal, saya tidak peduli. Yang penting anak saya harus selamat, jangan diculik orang. Kenapa Anda tidak merasa senggolan? Kenapa Anda tidak merasa hantaman orang? Kenapa Anda tidak merasa sempitnya jalan ketika hendak mendapatkan anak Anda? Karena Anda punya satu tujuan. Begitu Anda punya satu tujuan yang harus saya dapatkan, anak saya harus saya temui. Jadi segala senggolan yang menghalang Anda untuk ke sana, Anda anggap seperti tidak ada, tidak terasa. Beda dengan orang yang tidak punya tujuan. Jalan, merenung di jalan, tiba-tiba ada yang nyenggol. Itu sakitnya bukan main. Bisa marah, sangat marah kita kepada dia. Ngapain nyenggol saya? Karena kita gak punya tujuan. Tapi kalau kita punya tujuan, tidak terasa lagi senggolan. Secara pertama. Cara pertama. Cara kedua dalam menghadapi cemoohan orang, tip yang kedua adalah siapkan mesin konversi di dalam hati. Mesin konversi. Mesin konversi adalah mesin pengubah. Yang mengubah suatu benda yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Salah satunya adalah seperti benda pengubah kotoran hewan menjadi kompos. Masuk kotoran hewan, keluar kompos. Masuk sampah plastik, keluar mainan anak-anak. Masuknya tidak berguna, keluarnya dicari orang. Siapkan mesin ini di dalam hati Anda. Tempat masuknya cuma satu, dari telinga. Tapi tempat keluarnya dari seluruh anggota tubuh. Anda dengar cemoohan, pakaiannya seperti itu, seperti ini. Masuk ke dalam hati, mesin konversi yang keluarnya adalah, jangan takut, kamu ahlul jannah. Masuk cemoohan, keluar motivasi. Masuk sampah, keluar yang bermanfaat. Ini bagi orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang penuh optimis. Tidak mau mendengar alasan dia berbuat satu bukan gara-gara cemoohan orang, tapi gara-gara tujuan. Jadi cemoohan orang malah dijadikan oleh dia sebagai motivasi untuk mendapatkan tujuan. Kalau kita hidup seperti ini dalam masyarakat, santai. Kita tidak akan merasa terhina. Kita tidak akan merasa tercela. Malah cemoohan orang kita anggap seperti pujian. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian tidak tahu? Ala ta'lamuna kaifa sarafa anni? Kaifa sarafa Allahu anni? Sabba Quraisy. Tidakkah kalian tahu bagaimana Allah menghindarkan dari saya cemoohnya orang-orang kafir. Orang kafir mencemoohkan Rasulullah. Mengatakan kadzab, mengatakan sahir, penyihir, mengatakan tukang syair, mengatakan tukang tenung, cemoohan semua. Tapi Rasulullah masih tegar. Kata beliau, tahu enggak bagaimana cara Allah menepis cemoohan mereka kepada saya? Karena yang mereka tuduh, yang mereka ecek adalah orang yang tercela. Sedangkan saya Muhammadun. Ya, bayangkan. Rasulullah sangat optimis dengan nama dia, beliau mengoptimiskan diri. Nama beliau Muhammadun. Apa arti Muhammad? Orang terpuji. Silakan cela, terserah kamu, saya tetap Muhammad. Tapi begitu ada celaan sedikit, jadi persoalan besar. Ada cemoohan sedikit, seakan-akan persoalan paling besar di dunia ini. Enggak akan tenang hidup kita. Jadi hadapilah celaan orang dengan sikap yang optimis. Siapkan mesin konversi di dalam hati Anda. Memang dalam hal ini orang cuek paling enak. Orang cuek paling enak karena tujuan kita beribadah, tujuan kita berpakaian bukan untuk dia. Bukan dia yang menggaji kita, bukan dia yang memberi makan kita. Kan cuek seperti itu. So apa saya pedulikan perkataan dia? Bukan dia yang kasih makan saya, bukan dia yang menjahitkan baju saya, tapi semuanya adalah Allah yang memberikan dan Allah lah yang urus saya taati. Nah, para jamaah putri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang mengatakan, dan sudah ada yang mengatakan, muncul di televisi orangnya memang terkenal dengan mengatakan dengan lantang, mengatakan jilbab itu budaya Arab. Ini kita belum masuk ke cadar ya, masih jilbab dia bilang budaya Arab. Maksudnya itu bukan dari Islam. itu bukan dari Islam, kata mereka, kata dia. Baik. Apakah benar tuduhan itu? Yang jelas pasti salah. Tapi bagaimana cara menjawabnya? Maka kita jawab. Adat Arab itu yang sebelum datang Islam atau setelah datang Islam? Adat Arab pasti sebelum datang Islam. Maksudnya suatu tuntunan ataupun suatu kegiatan masyarakat yang sudah dilakukan oleh orang walaupun belum datang Islam. Itu namanya adat. Nah, adapun setelah datang Islam, itu tidak bisa kita katakan adat, itu syariat. Baik, sekarang saya tanyakan, memakai imamah, memakai sorban, itu budaya Arab. Karena orang Arab sudah memakai sorban walaupun sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya agar memakai sorban, maka itu masih kita anggap adat. Jenggot. Adat Arab? Iya. Karena orang Arab sudah berjenggot walaupun sebelum datang Islam, akan tetapi Rasulullah menyuruh untuk memelihara jenggot. Jadilah dia syariat Islam. Walaupun dari awalnya adalah adat. Begitu ada suruhan, perintah dari Rasulullah jadi syariat. Bahkan dalam perintahnya Rasulullah mengatakan kalau mencukur jenggot itu tasyabuh dengan orang Majusi. Lebih lagi ditekankan perintahnya. Nah, sekarang jilbab. Ada kain? Kain sarung ada? Kain sarung ada? Coba baju ini coba pinjam. Ya kalau akhwat mungkin gak bisa melihat ya. Kalau akhwat mungkin tidak bisa melihat, nanti silakan tanya pada suami masing-masing. Ya kalau belum punya suami nikah dulu. Nah, sekarang kita ingin bertanya, ingin mengetahui bagaimana jilbab sebelum datang Islam? Bagaimana jilbab sebelum datang Islam? Bagi yang mengatakan bahwasanya jilbab itu adat Arab, coba. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan perkataan seorang ulama bernama Al-Farra, boleh mengatakan bahwasanya adat orang Arab dahulu sebelum datang Islam, mereka memakai jilbab seperti ini. Ini jilbab mereka. Kelihatan, giwangnya kelihatan. Lehernya kelihatan. Dan rambut mereka meletakkan ke tengah. Ini yang namanya adat Arab. Siapa yang bilang? Orang Arab. Al-Farra. Seorang ulama. Kemudian kapan disyariatkan jilbab, hijab? Ketika datang ayat wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Ada ulama yang mengatakan seperti ini. Ada ulama yang mengatakan seperti ini. Wal yadribna bihumurihinna, hendaklah tutupilah dengan khumur. Khumur adalah selendang kalian. Ala juyubihinna. Apa itu juyub? Jaibun apa? Ini jaib. Ini jaib. Kalau zaman sekarang ini jaib namanya. Kantong. Tapi zaman dulu ini disebut jaib. Kenapa disebut jaib? Karena orang dulu menyimpan harta di dalam ini. Wa adkhil yadaka fi jaibika. Kata Allah kepada Musa, masukkan tangan kamu ke dalam baju kamu, kerah baju kamu. Ini. Jadi jilbab yang sekarang yang dipakai itu bukan adat Arab. Adat Islam setelah datang syariatnya setelah turunnya ayat ini. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Kapan? Pada tahun ke-6 Hijriyah. Jadi ini bukan adat Arab. Makanya wala yubdina zinatahunna, karena orang Arab walaupun memakai selendang di atas kepala, mereka memperlihatkan kerabunya. Tidak boleh. Haram. Ya, harus menutupi seluruhnya. Ada yang mengatakan cuma menutupi wajah, ada yang mengatakan semuanya. Tergantung pendapat masalah membuka, boleh tidaknya membuka wajah. Tergantung pendapat wajib atau tidaknya membuka wajah. Nah ini. Baiklah kalau kita katakan kepada dia, oke lah adat barat, adat Arab misalnya. Emangnya tidak boleh kita mengikuti adat Arab? Yang terlihat dari ucapan-ucapan orang sekarang ini, ada sebuah ungkapan yang saya dengar sendiri dari mereka. Kita ini bangsa Indonesia. Bukan harus adat Indonesia. Bukan adat Timur Tengah. Karena kita orang Indonesia, kata dia. Bukan adat Barat, bukan adat Timur Tengah. Kita harus memakai adat Indonesia. Baik, gak apa-apa, kita ambil kataan dia. Baik, tanyakan kepada dia. Perayaan Valentine, adat Indonesia apa adat Barat? Adat Barat. Gak ada adat Indonesia mengadakan Valentine. Adat standing party di dalam pernikahan, dalam walimahan. Ya. Makanan banyak yang gak ada kursi. Makanan banyak tersedia di mana-mana makanannya, cuma yang gak ada kursi. Jadi makannya sambil berdiri. Dari mana adat ini? Adat Indonesia? Bukan. Adat Indonesia bukan seperti ini cara makan-makan. Sopan, duduk. Tapi kok gak ada yang bantah? Ini kok gak ada yang bantah dari mereka-mereka sering berkuar-kuar yang menentang Islam? Gak ada yang bantah. Acara pesta dansa, muda-mudi dalam perpisahan sekolah. Ini adat Barat atau adat Islam? Ada adat Barat atau adat Indonesia? Ini adat Barat. Acara Mary ini, mungkin gak ada yang tahu Mary ini. Itu kalau kita adat Indonesia, kalau melamar seorang putri untuk dinikahi, datang ke orang tuanya. Kalau adat Barat, perempuan yang dilamar langsung memberikan dia cincin, nikahilah saya. Ini dipakai di Indonesia sekarang. Ada anak muda sekarang kalau ingin melamar seorang cewek, langsung ke ceweknya dengan memberikan cincin dan lain sebagainya. Orang tuanya gak tahu. Ini bukan adat Indonesia, ini adat Barat. Kok dipelihara? Gak ada yang bantah dari mereka. Baik, pakai jas, pakai dasi, adat Indonesia atau adat Barat? Adat Barat, bukan pakai Indonesia ini. Anda kalau lihat penampilan baju-baju adat daerah, ada gak yang pakai dasi? Gak ada. Nah sekarang kita pakai dasi, pakai jas. Ini adat Barat apa adat Indonesia? Adat Barat, kok dipelihara? Tapi begitu kita memakai adat yang kata mereka adat Timur Tengah, langsung bangkit. Wah. Kenapa? Kenapa? Karena hasadan min 'indi anfusihim, hasud. Melihat para wanita menutupi auratnya. Merasa gersang. Kalau tidak nampak wanita membuka pahanya. Ini semuanya adalah dari ucapan-ucapan orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak paham agama, yang kadang-kadang juga tidak paham sejarah. Yang mana adat Indonesia, yang mana adat Barat, dia tidak tahu. Yang tahunya adat Indonesia, adat Timur Tengah. Yang ditentang adat Timur Tengah saja. Orang-orang seperti inilah. Orang-orang seperti inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka innal ladzina yuhibbuna, yang suka apabila tersebarnya fahisyah di atas bagi di dalam golongan orang mukminin. Ya, kata-kata suka tersebarnya fahisyah. Fahisyah itu apa? Fahisyah itu adalah puncaknya zina. Puncaknya fahisyah itu zina. Kalau sudah zina sudah pol sudah. Adapun pembuka-pembuka zina yang mendekati-mendekati zina itu adalah segala perbuatan yang layaknya dikerjakan oleh suami istri apabila dilakukan oleh bukan suami istri itu fahisyah sudah. Bersentuhan, berjalan bareng, bercanda-bercanda, apalagi ciuman misalnya, sudah fahisyah. Karena layaknya dilakukan oleh suami istri. Namun puncaknya fahisyah zina. Nah, orang-orang yang senang tersebarnya fahisyah bagi orang-orang di dalam kelongan kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala, lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingat, cuma senang. Belum melakukan. Bukan menyebarkan. Cuma senang saja, senang. Wah, kalau situs porno makin banyak, senang. Kalau cewek-cewek banyak yang membuka pakaiannya, senang. Artis-artis makin bertambah banyak, makin terpilih, senang. Walaupun dia nggak jadi artis, walaupun anaknya nggak mau jadi anaknya jadi artis, senang saja. Lihat, lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Inilah diantara perbuatan-perbuatan yang tidak butuh amalan. Dengan niat saja sudah mendapatkan dosa. Yang kita tahu bahwasanya orang yang berniat kebaikan kalau belum melakukan dapat 1 pahala. Kalau sudah melakukan dapat 10 pahala sampai 700 kali lipat. Kalau orang mau berniat berbuat kejelekan dapat dosa? Gak dapat dosa kalau baru niat, ya kan? Hadisnya seperti itu. Kalau dia sudah berbuat, dapat 1 dosa. Ini pengecualiannya. Walaupun belum melakukan, tapi sudah berniat ataupun senang tercebarnya fahisyah di dalam kaum mukminin, sudah mendapatkan dosa. Sebagaimana orang yang ingin berbuat maksiat di Mekah, walaupun belum ke Mekah, sudah dosa dia walaupun di Indonesia. Itulah keistimewaan kota Mekah. Jadi inilah di antara pengecualian, di antara hadis yang barang siapa yang berbuat kejelekan. Baik, para jamaah pengajian putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teladan kita putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah orang pertama yang meminta agar mayatnya atau jenazahnya dipakaikan di dalam peti ketika hendak diangkat menuju kuburan. Jadi kalau orang laki-laki diangkatnya melalui papan saja, kemudian diletakkan tubuhnya yang sudah dikasihkan kain kafan di atasnya dan diusung ke kuburan. Para wanita juga diperlakukan seperti itu. Akan tadi Fatimah, beliau mengatakan, saya malu. Kalau saya diperlakukan seperti itu, maka akan nampak bentuk tubuh saya. Kapan itu nampak? Ketika sudah meninggal. Lihat bagaimana beliau ingin menjaga auratnya tidak terlihat, tidak terbentuk di hadapan orang lain walaupun beliau sudah meninggal. Karena namanya orang meninggal enggak mukallaf kan? Enggak mendapatkan dosa lagi ya, sudah meninggal. Tobatnya sudah tidak diterima lagi sampai tenggorokan inqata amaluhu, terputus semua perbuatan dia. Tapi lihat bagaimana beliau tidak mau terlihat lekuk tubuhnya di hadapan orang lain walaupun sedang meninggal. Akhirnya para sahabat diwasiatkan agar dibuatlah peti Siti Fatimah di dalam peti tersebut dan ditutup dengan kain. Jadi orang dari luar tidak bisa melihat bentuknya. Namun setelah sampai ke kuburan, tidak dimasukkan peti. Ya, tidak dimasukkan peti. Tapi dimasukkan jenazahnya saja. Cuma peti untuk ketika mengusungnya ke dalam kuburan. Lihatlah, ini contoh kita. Ini idola kita. Idola kaum muslimat. Inilah yang kita contoh bagaimana menjaga aurat. Bukan hanya ketika hidup, tapi ketika sudah meninggal. Sidang jemaah pengajian putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kewajiban para putri, para mukminat, para muslimat, yang mana kewajiban kita dalam mendengar perintah ini adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kita sudah dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tidak boleh berangan-angan, wah seandainya saya seorang laki-laki. Wah seandainya saya seorang perempuan misalnya. Ini memang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang di antara para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak bisa berjihad sebagaimana orang-orang laki-laki berjihad? Kenapa kita tidak disyariatkan jihad sebagaimana orang laki-laki juga disyariatkan berjihad? Kenapa warisan kita cuma setengah dari laki-laki?" Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan beberapa asbabun nuzul, pertanyaan para sahabat, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kemudian Allah menegur orang-orang yang mengatakan seperti itu. Janganlah kalian berangan-angan. Janganlah kalian berangan-angan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Apabila Allah sudah mentakdirkan kalian sebagai perempuan, maka jangan berangan-angan menjadi seperti laki-laki. Apabila Anda telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi laki-laki, jangan juga berangan-angan ingin seperti perempuan. Ini memang sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Nah, setelah kita tahu bahwasanya kita harus menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bahwasanya tidak pantas seorang mukmin ataupun mukminah apabila sudah mendengar perintah Allah dan perintah Rasulullah kemudian untuk memilih-milih dengan pilihan dia. Tapi yang pantas bagi seorang mukmin dan mukminah adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Namun berhati-hatilah, ini baru yang kita dengar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan sebuah ujian untuk mengetes keimanan kita. Bukan hanya dengan pengakuan. Sekarang orang bisa mengaku, "Ya, saya siap. Saya siap menerima keputusan Allah dan Rasul-Nya. Saya siap akan melaksanakan keputusan Allah dan Rasul-Nya." Tapi hati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahsibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan amanna, kami beriman, kami menerima, kami mendengar, kami mematuhi, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum dites, belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus siap-siap kita jujur terhadap niat kita, jujur terhadap keinginan kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengetes kita. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mukhbaratal muayyanah. Coba ambil hadis ini, jadikan sebuah kaidah. Laisal mukhbara kal muayyanah. Yang kita dengar pengaruhnya tidak sama seperti yang kita lihat. Contoh, Anda sekarang mendengar bahwasanya ada orang sakit patah tulang, ada orang sakit paru-paru, ada orang sakit kepalanya membengkak jadi besar, ada orang sakit tumor sehingga kakinya jadi besar. Cuma dengar. Diumumkan misalnya, mari kita menyumbangkan kepada teman kita yang sakit seperti ini, sakit seperti ini. Dengar. Tapi coba Anda ke rumah sakit. Lihat sendiri bagaimana orang yang sedang menderita kesakitan itu. Maka pengaruhnya pasti akan jauh berbeda. Karena Rasulullah mengatakan, laisal mukhbara yang kita dengar, kal mu'ayyanah, seperti yang kita lihat. Yang lebih lagi apabila kita yang ditimpa dengan penyakit tersebut. Inilah yang dibagi oleh para ulama, ada tiga keyakinan. Yang pertama, ilmul yaqin. Ilmul yaqin. Yang kedua, ainul yaqin. Yang ketiga, haqqul yaqin. Apa bedanya? Mari kita lihat bedanya. Sekarang saya tanya, Anda percaya Imam Syafi'i pernah hidup? Nah, percaya Imam Syafi'i pernah hidup, percaya? Tahu dari mana? Pernah lihat? Kita belum pernah lihat Imam Syafi'i. Belum pernah lihat Imam Ahmad. Kok kita bisa percaya bahwasanya Imam Ahmad itu pernah ada? Ada orangnya sebenarnya. Secara otomatis kita akan percaya. Tidak diragukan sedikit pun. Inilah yang dinamakan dengan ilmu yaqin. Ilmu yang datang dari berita secara mutawatir. Tidak bisa dipungkiri. Baik. Kalau zaman sekarang masih mudah ya. Zaman dahulu, misalnya ketika zaman kakek-kakek kita. Mereka mau pergi haji ke Ka'bah, ke Mekah, itu mereka tahu ada Ka'bah? Gimana para jamaah putri? Kakek-kakek kita dulu berangkat haji ke Ka'bah lewat menggunakan kapal laut, sedangkan belum ada TV untuk melihat ada Ka'bah atau tidak. Tapi mereka percaya ada Ka'bah di Arab. Bagaimana mereka percaya? Itulah dinamakan dengan ilmu yaqin. Mereka yakin Ka'bah ada berarti secara ilmu. Tapi kalau sudah datang ke Ka'bah, ainul yaqin. Kira-kira orang yang mengumpulkan duitnya sampai 10 tahun mendengar Ka'bah ada, Ka'bah saya tahu orang yang saya tawaf di Ka'bah gini Ka'bah. Kira-kira waktu dia datang masuk ke Masjidil Haram lihat Ka'bah pengaruhnya beda atau sama? Bisa menangis. Kenapa? Laisal mukhbara kal muayyanah. Kalau dia sudah maju menggang Ka'bah, haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Begitu juga para pemuda yang belum menikah, masih ilmu yaqin. Masih teori. Wah, kalau saya menikah seperti ini, kalau saya menikah nanti seperti ini. Belum tahu dia. Namun ketika sudah melamar, dibuka wajah akhwatnya, ainul yaqin. Kalau sudah di kamar, ya seyakin-yakinnya lah, terserah. Haqqul yaqin. Oh, seperti inilah pernikahan. Kalau dulu cuma saya tahu, dengar, sebelumnya ketika acara waliman saya melihat, wah setelah waliman, inilah pernikahan. Ya, itulah namanya haqqul yaqin. Nah, gitu juga. Sekarang kita mendengar firman Allah, sabda Rasulullah tentang menutup aurat, tentang hak dan kewajiban perempuan, tentang pembagian kepada perempuan, perbedaan antara hukum perempuan dengan hukum laki-laki. Sami'na wa ata'na. Dengar. Baru ilmu yakin. Begitu sampai kejadian, lah, nak, kamu dapat warisan setengah ya. Waduh pak, kok bisa adik saya yang masih kecil, masih bayi, laki-laki dapat harta lebih banyak daripada saya. Nah, disinilah dibutuhkan benar enggak kita hakul yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau cuma ilmu saja, ilmu, oh ya, oh ya, begitu kejadian kita tidak mau menerima. Banyak para akhwat sekalian, hukum-hukum dalam fikih, hukum-hukum dalam fikih yang ada perbedaan antara wanita dengan laki-laki dari lahir sampai meninggal. Dari akikah sudah beda, dari membersihkan pipisnya sudah beda, kemudian apalagi, banyak perbedaannya. Nanti sampai ke masalah warisan, beda bagiannya. Masalah persaksian, beda jumlahnya. Masalah salat Jumat, beda hukumnya. Masalah haji, beda hukumnya. Masalah jihad, beda hukumnya. Masalah sampai ketika meninggal, beda cara mengkafaninya. Inilah. Nah, sudah siapkah kita menerima perbedaan ini? Ataukah kita cuma menerima sami'na wa ata'na saja dalam perkataan kita, namun ketika pas kejadian itu mengenai kita, sudah siapkah kita menerimanya? Ya, semoga kita siap untuk menerima yang seperti itu. Baik. Para muslimat dan peserta pengajian dari putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi ataupun bagi para peserta sekalian, para pendengar sekalian. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada sebuah kejadian yang mungkin ada ustaz-ustaz yang pernah menceritakan kejadiannya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Itu diceritakan oleh di kelas saya, ada waktu itu diceritakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu kejadian antara jamaah pengajian putri dengan seorang syekh dari Mesir. Kejadiannya di Mesir. Seorang jamaah pengajian putri mengatakan, "Ya Syekh, dia ini memprotes hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Syekh, hadis yang mengatakan bahwasanya wanita itu kurang agama dan akalnya dibanding laki-laki. Ada kan hadisnya? Bahwasanya naqisatu aql, wanita itu naqisatu aqlin wa dinin. Akalnya dan agamanya kurang dibandingkan laki-laki. Kurangnya agama gara-gara mereka ada saat-saat tidak mengerjakan salat dan puasa. Sedangkan kurangnya akal gara-gara persaksian satu orang laki-laki bandingannya adalah persaksian dua orang wanita." Wanita ini protes pada Syekh. "Ya Syekh, hadis tersebut kan khusus bagi sahabat Rasulullah kan? Karena sahabat Rasulullah tidak berpendidikan maksudnya. Sedangkan kami zaman sekarang ini wanita sudah berpendidikan. Sekolahnya sudah tinggi, ada yang S1, S2, ataupun S3. Sekarang akal kami sama dengan akal laki-laki. Jadi hadis itu cuma untuk hadis yang nafid, akal wanita itu kurang, itu khusus bagi wanita sahabat kan?" Dia tanya seperti itu. Syekhnya bilang, "Iya, benar. Hadis itu khusus, yang kurang akalnya itu khusus wanita para sahabat. Sedangkan wanita zaman sekarang enggak punya akal, enggak punya agama. Jadi kalau wanita zaman sahabat masih kurang aja kan? Kurang akal. Tapi kalau wanita zaman sekarang enggak punya akal, enggak punya agama. Kenapa? Berani memprotes hadis Rasulullah. Wanita saja yang di zaman sahabat terima." Baik, ada pertanyaan dari akhwat? apa dalil kita disunahkan membaca Al-Kahfi pada malam Jumat? Adapun malam Jumat saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah hari Jumat. Yang saya tahu adalah hari Jumat. Dan hari dalam Islam dimulai kapan? Terbitnya fajar. Ya, terbitnya fajar. Jangan samakan dengan hari dalam hukum, dalam hitungan Masehi. Yaitu mereka mulai dari jam 12 malam. Adapun malam Jumat saya tidak tahu hadisnya. Kalau hari Jumat ada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi dia nur, cahaya sampai Jumat berikutnya. Dan mohon diingat bahwasanya bahwasanya dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya Allah akan menjadikan bagi dia nur, nur, nur, cahaya, cahaya, cahaya, itu maksudnya adalah petunjuk, arahan agar terbuka jalan di hadapan dia, nampak jelas terang sehingga dia mendapatkan petunjuk. Ya, itu kalau kata nur. Seperti misalnya barang siapa yang janganlah kalian mencabut uban, karena uban itu adalah nurul mukmin, cahaya mukmin. Cahaya apa? Karena uban itu sebagai peringatan, hei, kamu udah tua. Nih, diperlihatkan nih. Kalau kita cermin diperlihatkan nih, udah tua ini. Nih, jalan di hadapan kamu ini, lihat. Saya terangkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan meninggal. Ya. Apa, giginya sudah banyak yang gugur. Ya. Kemudian matanya juga sudah pada kabur. Kemudian kulitnya sudah pada kendur. Kuatnya juga makan bubur. Ingatlah sudah sampai dekat dengan liang kubur. Baik. Bolehkah kita menjual barang dengan mengambil untung lebih daripada 100%? Ya boleh-boleh saja, tapi dengan syarat tidak merusak harga pasar sehingga menyebabkan terombang-ambingnya harga pasar. Kalau barang-barang biasa, barang-barang yang bukan kebutuhan masyarakat banyak, bukan barang pokok, maka boleh-boleh saja Anda punya. Anda punya mutiara, menemukan mutiara, membeli mutiara, menjual harga dengan lebih di atasnya, ya kan tidak mengapa. Tapi menjual harga barang pokok sehingga menyebabkan kekacauan dalam harga pasar, ini yang tidak boleh. Ustaz, bolehkah kita bersikap seperti ini? Kalau nanti malam aku bermimpi melihat bintang, berarti aku akan naik kelas. Kalau tidak melihat bintang, melihat bulan misalnya ya, tidak berarti aku tidak naik kelas. Ini dari mana ini? Jadi mimpi sudah direncanakan. Mimpi sudah direncanakan. Memang mimpi itu ada tiga macam. Mimpi dari Allah, peringatan dari Allah. Yang kedua adalah mimpi dari setan, gangguan setan, membuat kita putus asa. Kemudian yang ketiga adalah mimpi gara-gara kejadian sehari-hari yang terbawa di dalam tidur. Yang jelas semuanya ini kaedahnya dalam menghadapi mimpi adalah ambillah perkataan seorang tabi'in dengan mengatakan ittaqillaha fi yaqadatik la yadurruka ma ra'aitahu fi manamik. Bertakwalah kepada Allah ketika kamu jaga, maka apa saja yang kamu lihat di dalam mimpimu tidak akan membahayakan kamu. Jadi jangan berpatokan pada mimpi. Karena mimpi memang terkadang bisa ditakwilkan dan benar. Tapi ternyata takwil itu bukan pada mimpinya. Jadi Anda punya buku takbir mimpi, setiap mimpi Anda lihat buku ini itu salah. Seorang tabi'in, Ibnu Sirin, yang terkenal bisa mentakwilkan mimpi, mentakbirkan mimpi, beliau pernah ditanya oleh satu orang, saya tadi malam mimpi azan. Saya tadi malam mimpi azan. Apa katanya? Oh, berarti kamu akan naik haji. Datang orang lain pada saat yang sama juga. Tadi malam saya mimpi azan, kata dia, kamu akan dipotong tangan karena mencuri. Mimpinya sama-sama azan, orangnya yang berbeda. Itulah, mimpi itu tidak bisa dipatokkan. Kalau saya melihat ini pasti seperti ini, kalau saya melihat itu pasti seperti itu. Ya. Jadi tidak, jangan berakidah seperti ini, berlandaskan kepada mimpi. Baik, Ustadz, bagaimana jika seorang perempuan berteman dengan laki-laki, namun tidak pacaran, cuma seringnya SMS-an? Bagaimana ya Ustadz? Para akhwat sekalian, saya pernah muda. Dan Anda belum pernah tua. Ya. Coba tanyakan kepada orang-orang yang sudah tua, yang pernah merasakan muda. Apa manfaat dulu ketika muda, yang mereka mengatakan sedang mencari jati diri? Coba tanya anak-anak muda. Tiap sore keliling-keliling, gak karuan, kenalan cewek banyak, idola artisnya, artis idolanya banyak. Kalau ditanya apa tujuan kamu lakukan ini, sedang mencari jati diri. Beda dengan nenek-nenek ya, sedang mencari kayu jati gitu. Kalau ini sedang mencari jati diri. Ini ya ikhwan, ya akhwat, kalau terjadi bagi orang mukmin muslim seperti ini sangat dikasihani. Patut dikasihani. Dan mungkin harus disolati, solat jenazah. Kita mukmin, kita muslim, sudah punya contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok masih mencari jati dirimu kemana? Masih menunggu jati diri datang dari Inggris? Masih menunggu jati diri datang dari Korea? Masih menunggu jati diri datang dari Afrika? Ya? Mau datang dari mana? Apakah kita setiap datang orang baru akan kita ubah jati diri kita? Wah, saya kayaknya cocoknya jadi nge-rap. Wah, tidak, saya cocoknya kalau jadi nge-pop. Wah, saya cocoknya, wah, ubah terus. Yang akhirnya, waktu muda biasa seperti itu kan? Wah, saya cocoknya jadi pedangdut. Wah, saya jadi nge-rap. Wah, saya cocoknya jadi nge-pop. Akhir-akhirnya jadi apa? Kuli bangunan. Seandainya dia waktu kecil, waktu masih muda ini memanfaatkan waktu dia untuk memikirkan masa depan, insya Allah akan lebih berhasil. Tapi gara-gara dia ketika masa mudanya ini cuma mikirnya apa? Orang lain. Lihat, baikkan. Bagaimana biar dilihat oleh orang lain? Bagaimana saya bisa terkenal dilihat oleh orang lain? Bagaimana saya bisa muncul di TV dilihat oleh orang lain? Tidak pernah memikirkan bagaimana saya bisa menafkahi keluarga saya ketika saya nanti sudah besar, sudah punya berkeluarga. Akhirnya banyak teman-temannya, saya mendapatkan teman-teman yang menyesal. SMA penampilannya, masya Allah, ngetren ini. Tujuannya apa? Bisa menggait cewek-cewek. Tapi nggak ada satu pun yang dia dapat. Karena walaupun orang dapat cewek banyak, yang dinikahin cuma satu nanti juga. Inilah ya, ikhwan, fenomena kehidupan anak muda. Mereka sebenarnya banyak pengalaman yang bisa diambil dari orang-orang yang sudah tua, tapi kayaknya gak percaya. Itu seperti orang merokok, seperti itu kan? Apanya? Jangan merokok nanti sakit. Gak percaya dia, karena dia belum sakit. Walaupun berita ada orang sakit, gak percaya. Ini seperti ini juga anak muda, kalau diceritakan, karena gak ada manfaatnya seperti ini. Berkarya, cari rezeki, cari uang, lebih baik untuk kehidupan masa depan nanti, untuk menghilapi anak. Gak percaya mereka. Karena masih apa? Masih, wah, yang penting penampilan di depan cewek, penampilan ini, penampilan itu. Ya, baik akhwat, apa sekarang saatnya, apa gunanya SMS-an dengan ikhwan? Apakah Anda yakin dia akan jadi suami Anda? Saya tanya. saya lebih yakin dia akan mencari akhwat lain yang tidak pernah SMS-an. Ya. Mungkin sekarang yang saya ngomong tidak dipercaya, tidak apa-apa. Yang namanya anak muda. Tapi kalau nanti sudah menyesal, tolong SMS saya ya. Ini, apa gunanya Anda berbuat SMS dengan pria? Anda mengatakan ini bukan pacaran. Baik, baiklah, ini bukan pacaran. Apa definisi pacaran? Mari kita definisikan dulu pacaran itu apa. Saya sering mendapat pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya saya ngobrol-ngobrol sama tunangan saya? Sudah lamar, sudah nador, waktu pernikahan bulan depan. Selama satu bulan ini, satunya kan tunangan. Gimana Ustaz, boleh gak saya ngobrol-ngobrol? Saya tidak pernah menjawab. Tapi saya selalu balik bertanya, boleh gak kamu ngobrol sama perempuan lain? Ya boleh Ustaz, lil hajah. Kalau memang ada keperluan, seperti misalnya kita mau belanja, ngobrol lil hajah, bu berapa ini, boleh gak segini bu, dikurangilah ibu gini, gini gini gini gini, boleh jadi. Tapi bu tadi malam sinetronnya bagus ya. Ini sudah peromongan ke yang lain, ini tidak boleh, di luar hajat. Nah, begitu juga. Boleh gak bicara dengan orang selain tunangan? Boleh kalau emang ada perlu. Kalau gak perlu, gak boleh. Begitu juga, kamu dengan tunangan kamu masih orang lain. Kalau ada perlu baru ngomong, kalau gak perlu jangan ngomong. Biasanya kita kan, gak perlu kita bikin-bikin jadi perlu. Tujuannya apa? Bukan ngomong soalnya, tujuannya untuk ngalor ngidul. Ngomong-ngomong tidak ada tujuannya. Tidak boleh ya akhwat. Itu juga termasuk ngobrol. Buktinya apa? Buktinya kalau Anda datang SMS dari orang laki-laki yang Anda cintai, wah gak bisa tidur. Ini buktinya pacaran walaupun gak ngobrol. Datang surat SMS, cuma kata-kata, cuma dapat kata-kata oke saja, masya Allah, dibaca-baca terus. Kalau cuma oke aja, oke gitu. Dibaca-baca terus. Ini petandanya pacaran seperti ini. Pacaran modern pakai SMS. Ya, berhati-hatilah ya akhwat, karena enggak ada gunanya. Anda akan menyesal ketika besar kelak, kalau sudah menikah kelak. Ustaz, doakan kami kelas berapa ini? Kelas 12. Semoga kami lulus 100% dan istiqomah setelah keluar dari ma'had ini. Amin. Ya insyaallah. Semoga lulus semuanya dan semoga diterima di sisinya. Ustaz, apakah benar memotong kuku di hari Jumat adalah sunnah? Saya tidak tahu hadis khususnya. Namun apabila Anda membersihkan diri Anda di hari Jumat untuk pada hari Jumat karena di hari Ain, maka itu dapat pahala. Ya. Tapi kalau dalil khusus memotong kuku, saya tidak tahu. Tapi kalau kita bawakan ke dalil umum membersihkan diri, boleh. Ada cuci rambut, ya. Kemudian dakinya pun dibersihkan setiap hari Jumat misalnya, ataupun ya upilnya, kotoran kupingnya dibersihkan. Itu satu hal yang bagus karena Anda sedang berada dalam hari Aid, hari raya mingguan. Tapi kalau dalil khusus saya tidak tahu. Salat pakai sajadah. Jelaskan dan kalau ada dalil tolong sampaikan. Baik. Anda kalau ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjid Haram di Mekah, maka akan Anda dapatkan sekelompok orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka tidak mau salat di atas karpet. Mereka maunya salat di atas tanah ataupun benda berasal dari tanah. Kalau terpaksa mereka bersolat di atas karpet, maka mereka mempunyai sebuah tanah berbentuk keping uang 500. Mereka sujud di atas itu. Terkadang tanah ini adalah tanah Karbala, tanah dari Irak, karena mereka mengkultuskan tanah Irak. Kalau tidak punya juga, mereka akan sujud di atas tangan mereka. Nah, sekarang saya tanyakan, boleh tidak sujud di atas? Sujud di atas sajadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sajadah kecil untuk sujud di atasnya, yang dinamakan dengan humrah, yang diperintahkan Aisyah untuk mengambilnya di dalam masjid. Tolong dalam hal ini jangan tasyaddud. Selama itu boleh, maka silakan memperbolehkannya. Maksud saya, hati-hati terhadap salah satu pendapat ataupun salah satu di antara dua pendapat yang keduanya boleh, kemudian Anda meremehkan teman Anda yang mengambil pendapat lain. Contoh, Anda berpendapat misalnya, ah saya tidak mau sholat di atas sajadah. Ada teman Anda sholat di atas sajadah. Begitu dia sholat, semua mata memandang ke dia, sinis. Wah, kayaknya sholatnya ini tidak sesuai sunnah karena mau sholat di atas sajadah. Sedangkan boleh-boleh saja sholat di atas sajadah. Sujud di atas sajadah boleh-boleh saja. Maka sesuatu yang boleh hukumnya mubah, maka tolong jangan diingkari seingkar-ingkarnya, membuat orang malu untuk melakukannya. Yang dilarang, bukan dilarang, yang mengganggu konsentrasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan sajadahnya, tapi gambar yang berada di atasnya. Ini. Tapi kalau Anda permasalahkan sajadah, maka itu tidak boleh. Tidak boleh Anda permasalahkan. Tapi Anda permasalahkan kalau ada gambarnya, sehingga mengurangi khusyuan, itu tidak mengapa. Sekarang teman ya ukhti, ya akhi, yang pakai sajadah inilah, ataupun sajadahnya dibalik. Kan kalau tidak mau dingin kan, dibalik saja biar tidak nampak gambar masjidnya, tidak nampak gambar pohonnya. Udah, cuma ini saja yang bisa disampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.